Suma. Bab salasila. Yes, lima. Enggak. Salah sila. Tidak. Kita ambil. Tidak. Nah. إسقاط الألف في الوصل إثبات أو إسقاط في حالة الوقف يقرأ برهنتي دوا وجه سلاسل من سلاسل sedangkan ketika terus dibaca dengan pendek. وضعف أن يجوز الضم الفتح ضعف وضعف وبالسال اسمه spesialisme basit nakal oke tadi kok alif tidak bi qol al ismu badal alif يستريق طيقان نعم بإثبات الحمزة أو بحرف حمزة الاسم أو الاسم نعم ini berlaku untuk semua nakal dan ini berlaku untuk semua nakal misalkan kalau waras juga begitu al-insan jadi nعم al-insan atau linsan sedangkan qira hafiz kamu wajib Al-Qur'an an-naql anna munawwar an-naql fi kam mawadi' fi Al-Qur'an 'inda hafiz an-nasim mawadi' wahid fi surah an ya hasan في سورة النساء الحجرات والتسهيل إن حفص عاصم كم مواضع في القرآن عندك ترحيب عندك عندك كم مواضع في القرآن يا زين عندك عندك سبع مواضع ايش يعني فصلت بقوله أعجمي أيونس واسم من كلمة من سورة يونس الآن طيب الآن في كم مواضع مواضعين wal'am. Mana kalimat? Al-Zakarin, kemuadik. Al-Di'ain. Al-Namal. Allah. Wa'idhan. Allah fi surah An-Naml wa ay surah andak Zain ayya tamama tamama andak Luqman Nizar andak Ahmad Tawahid Umar Yunus Al-Yunus atau Yunus? Yunus. Baik. Baik, lanjutkan. Tujuh tempat. Sedangkan yang wajib cuma satu. Kemudian sekarang surah Yusuf. Ayat 87. Pada halaman 246. Kalimah Tayyasu dan Yayasu. Di alifnya hilang di situ. Wala tayasu mir ruhillah. Yang? Wala tayasu mir ruhillah. Innahu la yayasu mir ruhillahi illa al-qawmul kafirun. Dan juga pada surah An-Naml sabaim binaba'in binaba'i yakin antum biasa surah An-Naml 22 pada halaman 378 jangan sampai nanti min sabaim binaba'in pendek dua-duanya di situ. Wajituka min sabaim binaba'i yakin. Yang? Wajituka min sabaim binaba'i yakin. Wajituka min sabaim binaba'i yakin. Demikian. Wajituka min sabaim binaba'i yakin. Kemudian mi'ah. Mi'ah di banyak tempat. Kalau tulis mi'ah begitu. Jadi mim, alif. Kemudian ya. Di atasnya hamzah. Menetak. Jangan sampai salah penulisan. Baik surah Al-Baqarah atau surah Al-Fal. Nah. Ini juga pada membacanya mi'ah. Surah Ar-Rum biliqai rabbihim. I-nya di situ. Nah. Perbedaan antara kaidah kita ini kitab dan Mushaf Aras Utsmani. Kalau dalam kitab enggak usah tulis ya di situ. Tidak usah ditulis. Sedangkan dalam Rasm Utsmani ditulis. Saya tuh lihat surah Rum. Baik, dan itu nah, pada biliko ya Rabbi tidak harus disiam. Tanpa persisian gitu. Wa inna katsiran minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Ya. Saya mintanya pada saya masih ada beberapa kalimat yang agak kesulitan. Nah. Namun inilah yang terpenting untuk kita esen. Dua tempat 16. Nah, semuanya. Masuk bab berikutnya, bab 32, perbedaan antara jarat syatibiyah dan jarat tayyibatun nasiyah. Ini nama-nama orang ini. Syatibiyah, tayyibah, nasiyah. Syatibiyah namanya Muhammad bin Muhammad. Taibah An-Nasr. Melihat yang pertama basmalah di juz bagian surat Jarat Tabarruk An-Nasr. Nah, untuk tabarruk dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diupayakan untuk memakai Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Misalnya. Contoh yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Semuanya ini. Anda tahu bin nasr li tabarruk. Nah, diupayakan terjadi atau dibawakan. Sedangkan syatibiyah boleh memilih antara meninggalkan basmalah dan memakai basmalah. Kemudian takbir antara ad-duha dan an-nas ditinggalkan. Inda taibat an-nasr dan syatibiyah dibaca. Takbir ini nah, di dhaifkan oleh Syekh Mubil Syekh Yahya. Masalah takbir antara ad-duha sampai an-nas. Wa Imam Ibn Katsir nah, merajihkan thubut at-takbir. Nah, bisa dilihat nanti dalam surah ad-duha. Tafsir surah ad-duha. Nah, tafsir Ibn Katsir. Tapi antum lihat sekarang bagaimana cara membacanya? Cara membaca takbir mulai dari ad-duha sampai an-nas. Lihat dalam surah ad-duha. Halaman 596. Misalnya berhenti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Sampai. Wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Sampai akhir. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai terakhir. Serawa. Sampai An-Nas. Naam. Gwir. Sampai An-Nas. Tapi yang dimasukkan di sini sebagian, nah, tidak melafadzkan takbir karena sudah selesai An-Nas. Yang dimaksud di sini adalah antara dua surah, dua surat. Nah, sampai An-Nas terakhir sudah. Nah, takbir antara Duha dan An-Nas. Jadi mulai dari surah Duha sampai An-Nas. Kemudian mad wajib muttasil thayyiban nasr empat harakat syadibiyah 45. Dia lebih pendek nanti kalau memakai jalur thayyib dan nasr. Tidak ada lain kecuali empat harakat saja. Al-zakarain wal-an thayyib dan nasr ibdal saja. Al-Zakarain. Demikian. Al-An. Kemudian kalimat yang tidak kita cantumkan dalam ini berarti sama. Di kalimat-kalimat yang tidak kita cantumkan di sini, perbedaan antara thayyiban nasr dan syadibiyah, maka bacanya sama. Bacanya sama. Nah. Seperti ajami tidak kita cantumkan dalam pembahasan ini karena ini bacaannya sama dengan tasir. Sedangkan syadibiyah dua jalan atau dua cara, dengan ibdal, dengan tasir. Al-Zakarain. Demikian. Al-Zakarain. Al-Zakarain. Al-An. Ya. Al-An. Khusus di surah Yunus. Sedangkan di surah Anfal tetap ya, tidak boleh dibaca tasil dan tidak boleh diibdal. Al-Ana khaffafallahu ankum. Yang kelima, yalhath dzalik. Thayyiban nasr ikra'u wasl idgham. Sedangkan syadibiyah boleh idgham li izhar. Yalhath dzalik. Kemudian yalhath dzalik atau izhar anda syadibiyah. Yalhath dzalik. Yalhath dzalik. Kemudian kalimah la ta'manna ismam li thayyibah wa syadibiyah boleh ismam ar-ru. Jadi tinggal baca aja dengan baca. Nah. Sudah kita ambil sebelumnya. Majaz mufasil boleh 2, boleh 4, boleh 5. Sedangkan Syadibiyah 45. Nah, ini kalau kita baca dua harokat harus sama terus menerus dua harokat. Demikian dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi diupayakan sama. Nah, cara bacanya sama. Kalau tidak ini campur kira asal dan lainnya. Ayat keempat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Amin. وَالَّذِينَ dua, nah, dua harokat kita pakai dua harokat dulu. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jami'an. Wallazina ini dalam surah masih ayat surah Baqarah ayat 14. Ya. Atau 13. Dan 13 dulu. Kita baca dua harakat. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jamia. Wa idza qila lahum aminu kama beda di situ, berbeda. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya. Ala innahum humus sufaha. Harus mutkin ini, harus mutkin betul. Perbedaan antara jaiz mufasil dan wajib muttasil. Sebab kalau ini enggak bisa, perbedaan seperti ini, nanti kira'ah jangan diharap bisa. Kira'ah salah, kira'ah sabah, jangan diharap bisa. Harus betul-betul mahir. Nah, perbedaan satu dengan lainnya. Masuk kunci di sini. Untuk melihat, kita baca dengan empat. Harus sama empat semuanya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jami'an. Wa idza qila lahum aminu kama amanna ala ini langsung masuk ala i masuk lima masuk ala in innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya. Bawahnya juga begitu. Nah, bawahnya banyak majaz fasal situ ada dua tempat. Wa idza laqulladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Demikian. إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Nah, baca 6 juga nanti. 6 keras ke 6. Keras siapa 6? Waras sama Hamzah. Tapi masuk berikutnya. Diupayakan sama. Sakta. Kemudian sudah kita katakan bahwasanya sakta yang 4 tempat itu tidak ada kira yang lain kecuali kira Hafs An-Nasim. Semua kira mereka membaca dengan tidak pakai saktah. Nah. Wa qila marraq. Demikian. Wa qila marraq. Jadi itu om. Wa qila marraq. Wa qila marraq. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. Ya. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. Nah, di situ dengan memakai apa? Ikhfa. Yang pertama tadi langsung masuk idgham. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dengan. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah. Ini maka kiraahnya. Nah. Ustaz Syahrul Munir, juara nasional itu. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah. Kalau mau pakai bagus sekali itu. Nah. Pakai ada 4 lagu aja, 4 lagu terus begitu. Nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah. Itu indah sekali. Kalau bisa menerapkan indah sekali. Nah. Kemudian irkam makna. Kalau yang marqadina hala sahal. Tidak ada persisian. Nah, dalam bacaan, karena tidak ada bacaan di situ, kecuali hanya mat saja. Sedangkan kalla barrana dengan idgham, barrana masuk di ra. Wakila marraq, nun masuk di ra juga. Ini wajang qayyima jadi ikhfa. Nah, kalau dibaca dengan menghilangkan saktah. Nah, ini harus diketahui, jangan sampai nanti kalla balrona Nah, sampai harus diidghamkan kan. Kalau dibaca nah dengan meninggalkan sakta. Masuk berikutnya irgham ma'na sama-sama di situ. Sebenarnya enggak usah dicantumkan. Sama-sama idgham irgham ma'na. Nakhlukukum ada dua bacaan indah syatibiyah dan satu bacaan idgham indah thayyiban nasr. Firqin dibaca tebal. Kullu firqin kattawdil azim. Demikian. Kullu firqin kattawdil azim. Kullu firqin. Firqin. Kalau yang tipis. Kullu firqin kattawdil Taudil azim. Ya. Kullu firqin ka taudil azim. Pada bawah 18 itu ain dua harakat enda thayyibah sedangkan syatibiyah 4 atau 6 bukan 4 atau 5. 4 atau 6 harakat.